Hari. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Seorang lelaki yang saleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, membuat air liur Sabit terbit, apalagi di hari yang panas dan tengah kehausan. Maka tanpa berpikir panjang dipungut dan dimakannyalah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi, baru setengahnya dia makan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Maka, ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui pemiliknya agar menghalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu, ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka, langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya khadamnya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebun ini." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." "Tidak apa-apa. Aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah sudah memperingatkan kita lewat sabdanya? Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Lelaki tua yang di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel tuan yang jatuh keluar kebun tuan. Karena itu, maukah tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkan kecuali dengan satu syarat." "Apa syaratnya itu tuan?" "Engkau harus mengawini putriku." "Apakah karena hanya aku memakan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, katanya, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian, pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah kau makan." Namun, Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu meridhoi dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan usai, Sabit dipersilakan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Tak dinyana sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi, Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. "Kata ayahnya, dia itu wanita tuli dan bisu. Tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh. Tapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangannya dengan mesra pula. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau itu tuli. Mengapa? Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridho Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Iya. Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat saleh dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga, ia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Kau begitu cepat berlalu. Sabit dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Itulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Dalam masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku, dalam sakitmu ajarkanku tegar, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Bukis panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.